Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Mundhiri Abdul Azim bin Abdul Qawi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, wa anhu aidha, yakni Ibn Abbas, juga dari hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas fi hajjatil wada', bahwa Rasulullah sallam khutbah, menyampaikan khutbahnya di haji wada', haji terakhir beliau. Faqala inna syaitan qad ya'isa an yu'bada bi ardikum. Salah satu yang Rasul sebutkan, sungguh syaitan telah putus asa untuk disembah di bumi kalian ini. Walakin radhiya an yuta'a fi ma siwa dhalik mimma tuhaqiruna min a'malikum. Namun syaitan cukup puas, ridha, untuk dia ditaati oleh pengikutnya selain itu, ini selain disembah, yaitu yang kalian remehkan, kalian sepelekan dari amalan-amalan kalian. Fahdharu, maka berhati-hatilah kalian darinya. Inni qattaraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabiyihi. Dan aku telah tinggalkan untuk kalian, kalau saja kalian pegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Itu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadith Ibn Abbas diriwayatkan oleh Hakim dan yang lainnya. Hadith sahih, ma'ruf. Rasul sampaikan ini di khutbah Hajjatul Wada', dan ini menjadi khutbah yang rutin disampaikan oleh para a'immah yang setelah Rasul sallam, para khulafa rasyidin dan yang setelah mereka, para khalifah itu sendiri atau yang mewakilinya yang ditunjuk oleh khalifah, disampaikan di siang hari Arafah. Sebelum sholat zuhur atau setelahnya. Nasihat secara umum, wejangan-wejangan penting bagi umat, sekaligus mengingatkan mereka dari beberapa perkara yang berbahaya terhadap agama dan dunia serta akhirat mereka. Dalam hadis Ibnu Abbas, Rasul sampaikan Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah di bumi kalian ini. Atau di riwayat Uwais, ya Isa an ya'budahul musallun. Dia putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, yakni muslimin. Untuk dituhankan selain Allah enggak mungkin. Dia putus asa. Disebutkan musallun karena sholat amalan pembeda antara muslim dengan kafir. Yang sholat berarti dia muslim, yang tidak sholat berarti kafir. Makanya muslimin disebutkan dalam hadis ini al-musallun, ini orang-orang yang sholat, muslim. Di riwayat Uwais pula, walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi dengan memicu permusuhan di antara mereka. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa syaitan tidak pernah berhenti dari menyesatkan dan merusak Bani Adam. Kalau tidak mungkin dari pintu kejelekan, maka dia akan masuk lewat pintu kebaikan. Pintu kejelekan diajak syirik, diajak kufur, diajak murtad, gak mungkin. Disuruh mabuk-mabukan atau narkoba, gak bisa. Dikelabui untuk zina, mental. Al-Muhim, bab pintu-pintu kejelekan dia gak bisa masuk. Maka dia akan berusaha masuk kepada Bani Adam melalui pintu kebaikan. Kalau ketika syaitan itu mengetahui fulan ini dari Bani Adam senang dengan ketaatan, gemar dalam ibadah dan semisalnya, maka dia masuk di situ, menyeretnya kepada kejelekan-kejelekan yang dia inginkan, dari riya, bangga, ujub dengan amalan ibadahnya, dan pintu-pintu yang semisalnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau riwayat yang di atas, riwayat Mundhiri, walakin mimma tuhaqiruna min a'malikum, dia syaitan ridha untuk ditaati selain itu dari amalan-amalan yang kalian sepelekan. Bukan kekufuran, tetapi kabair, dosa-dosa besar, atau shagair, dosa-dosa kecil yang dianggap enteng, digampangkan, sehingga terbiasa dilakukan oleh seorang muslim tanpa dia sadari bahwa dengan itu dia menghadapi murka Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Asyaitan ya Isa an ya'budahul musallun. Demikian syaitan itu putus asa untuk disembah selain Allah. Penyembahan syaitan bisa berupa benar-benar syaitannya yang dituhankan, dan ada di antara manusia ini yang menuhankan syaitan dan beribadah kepada syaitan, seperti Yazidiyah qatalahumullah. Atau yang kedua, penyembahan syaitan adalah segala peribadatan, segala ketuhanan kepada selain Allah. Dituhankannya segala selain Allah dan disembah, diibadai, berarti itu syaitan. Kenapa? Karena syaitan yang menyuruh, syaitan yang mengajarkan, walaupun tidak secara langsung syaitannya yang disembah. Makanya pernyataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang menyembah berhala dan patung-patung, ya abati la ta'budis syaitan, wahai ayahku jangan kau sembah syaitan. Yang disembah bukan syaitan langsung, tapi berhala-berhala yang dibuat. Disebut oleh beliau jangan menyembah syaitan karena menyembah berhala itu berarti dia mentaati syaitan yang memerintahkan dan mengajarkan itu. Walakin fi tahrish bainahum, atau di dalam riwayat lain ada penambahan an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, di jazirah Arab disebut demikian karena di situ turunnya wahyu. Terlebih-lebih lagi di jazirah Arab, karena pertama dari situ muncul Islam diturunkan, maka terkhusus Rasul sebutkan demikian, walaupun makna hadis lebih umum dari itu. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi dia cukup ridho atau puas untuk tahrish. Tahrish memunculkan dan mengadakan kebencian dan permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Syaitan sangat ridho dan puas dengan ini, sehingga al-musallun, mereka yang sholat ini, yakni kaum muslimin, diadu sedemikian rupa oleh syaitan, bermusuhan dan saling membenci, perseteruan antara mereka satu dengan yang lain tanpa sebab yang syar'i, bukan karena alasan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Tahrish hanya karena urusan duniawi, hanya karena sebab-sebab pribadi, hanya karena ketersinggungan, bermula dari sakit hati, bermula dari tersinggung dan yang semisalnya, berkembang panjang kali lebar ke sana kemari dan tiada henti, dan syaitan senang dengan itu. Tahrish bainahum, dia tahu untuk musallin ini menyembah dia enggak mungkin. Untuk ibadah kepada selain Allah berat. Tapi dia cukup puas dengan adanya tahrish ini, sehingga dia rusak hubungan baik, persaudaraan antara yang satu dengan yang lain, adanya kedekatan yang satu dengan yang lain ini diporak-porandakan oleh syaitan. Dan demikian terus dipelihara olehnya permusuhan di antara mereka. Maka yang terjerumus di dalam tahrish, yang dirinya bermusuhan, ada kebencian dan perseteruan, ada jurang yang memisahkan dia dengan mukminin yang lain tanpa sebab yang syar'i. Jika ditanya kenapa fulan tersebut saudaramu, dia menyalahi Quran, ayat mana yang dia langgar, dia enggak tahu. Atau hadis yang dia tentang, ada hadis Rasul yang dia permainkan, yang dia tentang, juga enggak. Lalu kenapa ada permusuhan, ada jarak, ada perseteruan? Syaitan, tahrish. Dia sadari atau tidak, dia telah mengikuti langkah dan garis syaitan. Padahal Allah telah sebutkan, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan kalian mengikuti apa yang telah digariskan dan dimaukan oleh syaitan. Itu memang yang dia harapkan, itu yang dia ridho syaitan. Dengan adanya kebencian dan permusuhan, kamu sadari atau tidak, kamu telah membuat ridho syaitan. Dia kamu buat senang dengan sikap dan perbuatanmu tersebut, yang seharusnya namanya permusuhan tidak boleh dan tidak benar orang itu membuat senang musuhnya. Padahal Allah katakan, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa, syaitan itu musuh kalian dan jadikanlah dia musuh bagi kalian. Namanya musuh, mana ada orang puas dan merasa senang membuat musuhnya gembira. Dia seharusnya membuat musuhnya jengkel. Dia seharusnya membuat musuhnya gelisah, tidak ridho. Dan syaitan musuh yang nyata bagi mukminin, bahkan bagi Bani Adam semua. Maka orang yang aqil, yang sadar dan memahami hadis agung semacam ini dan disampaikan ini oleh Rasul di Hajatul Wada', artinya menunjukkan pentingnya wasiat ini dikala umat kumpul semua musim haji, banyak mereka kumpul, sangat pentingnya hingga di situ Rasulullah SAW sampaikan wasiat ini. Syaitan putus asa untuk disembah, tapi dia cukup ridha dan puas, senang. Fittahrish bainahum, kalian taati langkah-langkah dia. Dan bukti seseorang itu bukan karena Allah dalam segala tindak tanduknya, ketika dia jadikan tolak ukur permusuhannya dengan orang bukan karena Allah, bukan karena syariatnya. Seorang mukmin wala dan baroknya hanya karena Allah dan untuk Allah semata. Dia benci kepada fulan, kenapa? Karena dia tahu fulan bermaksiat, menyalahi syariat Allah, melanggar Quranul Karim, menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diingatkan, dinasehati, tetap menyalahi dan menentangnya karena Allah, karena dia marah dan cemburu kepada agama Allah, dia benci orang tersebut. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, bukti kebencianmu itu karena Allah tidaklah bertambah karena kejelekan atau kejahatan orang yang kamu benci kepada dirimu. Artinya, kalau seseorang mendapati fulan yang dia benci, fulan yang dia musuhi, jika melakukan kejelekan pada dirinya, bukan kepada syariat. Misalnya saja, kalau memang benar, kalau ada bukti misalnya, dia dengar fulan mengata-ngatai dia, yang dia benci ini, yang dia musuh. Sampai kepadanya, fulan berkata dirinya begini, begitu, dia dihina. Sampai kepadanya bahwa fulan melakukan ini, melakukan itu, membuat dia kesal, sakit hati pada dirinya. Dengan mengetahui itu bertambah permusuhannya kepada fulan. Berarti dia bukan karena Allah. Kebenciannya bukan karena Allah, tetapi karena dirinya sendiri. Nyata terbukti bertambah permusuhannya, bertambah kebenciannya ketika dirinya yang dirugikan. Berarti bukan karena Allah bencimu, tapi karena dirimu sendiri. Ketika dirimu yang kena, ketika dirimu yang merasa disakiti, ketika dirimu, kamu tambah muntap, tambah marah, tambah kamu musuh dan benci kepadanya. Berarti kamu bukan orang yang karena Allah benci dan cintamu. Sama beliau sebutkan dalam perkara cinta. Kalau kecintaanmu kepada seseorang bertambah karena kebaikan orang tersebut, karena jasa orang tersebut kepadamu, berarti juga bukan karena Allah cintamu. Dia masya Allah yang kamu cintai, ini teman dekatmu, ngasih kamu uang misalnya, bantu kamu, memberi kamu ini, itu, memuji-muji kamu, dan seterusnya. Sesuatu yang kamu dapati keuntungan pribadi pada dirimu, kamu semakin senang. Fulan begini, fulan begitu. Dengan itu kamu semakin tambah cinta kepadanya. Berarti bukan karena Allah pula, tetapi karena dirimu. tolak ukurnya adalah dirimu sendiri, bukan karena Allah. Itulah yang dimaukan oleh syaitan, tahrish bainahum, ditahrish, diaduk sedemikian rupa untuk terus adanya permusuhan, adanya kebencian, adanya perseteruan, min ilah, tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya, ada saja. Dan hampir mungkin tiap hari up to date, ada saja perkembangannya. Anak dapat berita, fulan katanya begini, anak dapat dengar omongan, fulan katanya berkata begini, fulan melakukan ini, fulan mendengar, fulan begini, fulan melihat fulan seperti ini, fulan. Terus tiap hari. Syaitan gak akan berhenti. Dan Rasul yang menyebutkan, untuk disembah dia gak mungkin. Dia putus asa, gak bisa sudah. Tapi fitahrish gak akan berhenti dia. Rodhia, dia ridho, syaitan. Senang dan cukup puas dengan adanya tahrish bainahum. Adanya tahrish, kontok-kontokan, dan adanya tajam permusuhan dan kebencian, bukan karena Allah. Orang yang karena Allah segalanya, menikahkan, memberi, menahan, tidak memberi, mencintai, membenci karena Allah, maka dirinya pun dia wakafkan untuk Allah, dalam artian ringan bagi dia. Kalaupun orang mau mencela dirinya, mau mengata-ngatai dia, demi agama Allah, demi persaudaraan, dia relakan semua itu. Tidak menjadi ukuran bagi dia untuk membenci atau mencintai orang. Tahrish bainahum. Makanya Rasulullah sebutkan, fahdharu, maka ingatlah kalian, sadarlah kalian, hadar, bahwa ini langkah syaitan yang kamu tempuh, syaitan yang kamu taati, bukan Allah, bukan Rasulnya. Karena bukan demikian Quran, bukan demikian sunnah ajarkan, tetapi itu ajaran syaitan ar-rajim, al-la'in, yang terlaknat. Maka tentunya seorang mukmin tidak akan rela dan tidak akan mau tunduk dan membuat syaitan ridho dan puas dengan ketaatan dan perbuatan dia yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, dan aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian pegangi, kalian tidak akan tersesat setelah aku, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya mengajarkan kepada kita banyak hal. Antara lain yang pertama, tidak ada beda antara hukum Allah dan hukum Rasulnya. Keduanya tidak boleh bagi seorang mukmin untuk masih memilih-milih. Sehingga dia tinggalkan hukum Allah dan hukum Rasulnya demi dia mengikuti ajaran atau sesuatu yang selainnya. Maka yang bermaksiat kepada Rasulullah, bermaksiat kepada sunnahnya, sama seperti orang yang bermaksiat kepada Allah, sesat. Yang kedua, tidak boleh seorang mukmin mendahului Rasulullah SAW dan ajarannya. Maknanya, kata Ibnul Qayyim, jangan mendahului berarti jangan kamu berbicara sampai ada perkataan Rasul SAW. Jangan kamu berbuat sampai ada perintah dari Rasul. Jangan kamu putuskan sesuatu sampai ada ketetapan dari Rasulullah SAW. Berarti pula dengan ini, yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Yang keempat, menyalahi ketaatan kepada Rasulullah SAW, menyelisih ajaran beliau, merupakan sifat dan kebiasaan pengikut syaitan. Menjadi sifat dan kebiasaan mereka yang mengikuti syaitan. Karena Rasul SAW telah mengingatkan dalam wasiatnya di Hajjatul Wada, itu langkah dan keinginan syaitan di muka bumi ini. Dan orang tidak akan bersih kalbunya, tidak akan bisa bersih jiwanya kalau terus dia penuhi dengan dia taati langkah-langkah syaitan ini. Ada saja kebencian dan permusuhan pada dirinya kepada mukminin. Ditanyakan kepada Imam Abu Bashir rahimahullah, kenapa generasi pertama umat ini, yakni para sahabat, tabi'in, menjadi orang yang terbaik, amalannya sedikit tapi pahalanya besar, banyak? Jawab beliau, lisalamati qulubihim. Hal itu karena bersihnya kalbu mereka. Jiwa mereka bersih. Enggak ada kedengkian, enggak ada permusuhan, enggak ada kebencian, enggak ada perseteruan dengan mukminin. Karenanya mereka menjadi orang yang terbaik. Amalannya sedikit tapi pahalanya besar, mengalahkan yang lainnya. Sampai Rasul sebutkan, kalaupun kamu infakkan satu gunung Uhud emas, itu enggak akan menyamai satu mut mereka. Ini kalau seandainya sahabat mensedekahkan satu mut sekian, satu mut gandum, ini cuma telapak tangan ini digabung. Wala nasifah, bahkan separuhnya kalau dia ambil separuh satu begini, separuh mut dia sedekahkan, itu lebih afdol, pahalanya lebih besar di sisi Allah dibanding kamu yang mensedekahkan segunung Uhud emas. Amalannya sedikit tetapi pahalanya besar. Kata Abu Bashir rahimahullah, karena jiwa dan kalbu mereka yang bersih dan sadaq rahimahullah. Betul. Rahmatullahi alaih. Akan tampak ketika orang mengetahui dan melihat fakta yang ada. Bagaimana orang itu bisa bersih kalbunya, bisa suci jiwanya, bisa banyak pahalanya, bagaimana dia dapati itu sementara dirinya dipenuhi dengan permusuhan, penuh dengan kebencian dalam dirinya, tidak ada hentinya, tidak ada selesainya, terus itu tertanam dalam dirinya, gak pernah bersih. Dan langkah syaitan yang dia ikuti, bagaimana pahalamu akan jadi besar, bagaimana pahalamu akan jadi banyak, kamu tersibukkan dengan itu, terbuang banyak tenagamu, tersita banyak kesibukanmu, ternodai kalbu, jiwa dengan penyakit-penyakit yang semacam itu. Yang kelima, bahwa kewajiban setiap mukmin untuk ketika ada perselisihan, ada perbedaan, mengembalikan semua itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran dan kepada Sunnah. Yang keenam, peringatan bahwa siapapun yang menyalahi Rasul SAW, menyelisihi ajaran beliau, hukumannya berat di dunia ini maupun di akhirat kelak. Yang kedelapan, kewajiban seorang mukmin untuk menjawab, ini mentaati segala perintah dan seruan ajaran Rasulullah SAW, dan itu kunci kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat kelak. Dan ketaatan yang kesembilan kepada Rasul SAW, sebab penting, sebab termasuk yang utama untuk orang itu masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba. Sebagaimana Rasul sebutkan, semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Yang bermaksiat kepada Rasul berarti dia telah menolak untuk masuk surga. Yang ke sepuluh, kewajiban kita mengamalkan, mentaati segala perintah dan ajaran Rasul, dan meninggalkan segala yang beliau larang dan beliau cela. Hadis pula mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan, jaminan keselamatan dari penyimpangan, jaminan keselamatan dari kesesatan, jaminan keselamatan dari langkah-langkah syaitan, dari godaan syaitan, jaminan keselamatan dari semua itu hanyalah dengan berpegang teguh, benar-benar jujur, kembali dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara lahir maupun secara batin, luar maupun dalam. Benar-benar dia pegangi dan dia amalkan keduanya, seperti Rasul sebutkan di sini. Aku tinggalkan pada kalian yang kalau kalian betul-betul pegangi, tidak akan kalian tersesat. Al-Quran, Kitab Allah dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa terambil dari hadis ini. وفق الله الجميع لما يرضى والصلاة والسلام على رسول الله